Monggo, kalau lihat kamu pengennya emang begitu. Nyaman soalnya sih. Ya nyaman mau bubuk. Nyaman mau bubuk. Arli dong Putri. Jangan banyak untuk rombongan Mama Cantik Macan ya. Dan baru saja merupakan lagu pamungkas dari kami New Monata. Terima kasih untuk seluruh kru yang bertugas.